Urip onan donya ora selawase, amung besok bakal bali nyang omahe. Omah asli swarga kanggo kang padha iman, utawa neraka kanggo kang nurut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa yang bernafas, saya, Anda semua pasti akan mengalami kematian, akan kembali soan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan apa yang diperlakukan selama di dunia ini. Insya Allah bagi yang kurang bekalnya, nah, mudah-mudahan kita segera sadar, bertobat bahwa tujuan pertama kali kita dilahirkan di dunia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan bawakan sebuah lagu saya, judulnya adalah Rodo Manungso. Sehebat-hebat orang kalau di dunia itu mungkin punya mobil Alphard, punya mobil Pajero, punya mobil-mobil yang mewah-mewah apa aja lah bisa dia beli. Tapi saat kembali kepada Allah, mobilnya cuma 4 orang yang mengangkut kerandanya menuju ke pekuburan. Untuk itu kita harus ingat, sehebat-hebat apapun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita simak lagu ini, judulnya adalah Rodo Manungso.